Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Performance by DJ Opus Remix. Hey bujang hati, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Bujang hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Hey bujang hati, setiap malam aku berdoa kepada satu. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Hey bujang hati, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Bujang hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Hey bujang hati, setiap malam aku berdoa kepada sang Tuhan. Berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Emang apa sih gak boleh?